السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bersama-sama mengkaji tafsir yang sudah dalam banyak pertemuan kita kaji, yaitu Al-Mukhtasar fi Tafsir, dalam kajian tematik kita. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan mempelajari surat An-Nur ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Seperti biasa, insyaAllah kita akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti diterjemahkan insyaAllah, kemudian kita pelajari tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Tolong diterjemahkan. Laki-laki yang tidak dijalankan oleh keniadaan yang tidak pula oleh berbeli dari mengingat Allah dan dari menyebutkan sembahyang dan dari membayar, mereka takut kepada suatu hari yang dibalik itu hati dan penglihatan menjadi kelompok. Mereka menjadikan yang dibalik itu supaya Allah memberi kebalasan kepada mereka dengan balasan dari apa yang telah kita kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang berhatinya tanpa batas. Dan orang-orang kafir, apa-apa mereka adalah sana para budak di tanah yang datang, yang disangka air oleh orang-orang yang datang, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa dan didapatnya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang jauh, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lebih awal, gelap gulita yang tinggi bertinggi. Apabila Jazakumullah khairan. Kita lihat tafsirnya dari ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Rijalun la yulhihim syira'un wala bay'un an dhikrillahi subhanahu. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ityan bis salati ala akmali wajhin, dan untuk menegakkan salat secara sempurna. Untuk menegakkan sholat secara sempurna. Wa i'ta'iz zakati limasarifiha, dan untuk memberikan, mengeluarkan zakat sesuai dengan mereka yang berhak menerimanya. Ya. Ya khafuna yawmal qiyamati dzalikal yawmul ladzi tataqallabu fihi alqulubu baina at-tama'i fin najati minal 'adzab wal khawfi minal 'adzab. Mereka takut terhadap hari kiamat, di mana hari kiamat adalah hari yang pada saat itu hati-hati manusia berbolak-balik antara keinginan untuk selamat dari azab Allah dan takut dari azab Allah itu. Satu sisi ingin untuk diselamatkan oleh Allah supaya bisa selamat dari azab itu, sisi lain dia sangat ketakutan terhadap azab itu. Tataqallabu fihi al-absar ila ayyi nahiyatin tasir, dan penglihatan manusia pada waktu itu berbolak-balik ya, ke berbagai tempat sebagaimana yang dikehendakinya. Tataqallab, berbolak-balik, sudah sangat dalam kondisi sangat-sangat panik. Di hari kiamat itu keadaannya setiap manusia dalam kondisi sangat panik. Mereka semuanya tidak dalam kondisi tenang, semuanya sangat-sangat panik. Itu kondisi nanti pada hari kiamat, hati manusia seakan terbang ya. Seperti seakan-akan ya, hati manusia pada waktu hari kiamat disebutkan seakan-akan terbang ya, karena begitu sangat takutnya dengan keganasan ya, dengan berbagai macam yang mereka lihat dari kengerian yang terjadi di hari kiamat, terutama ketika mereka melihat neraka jahanam. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Amilu dhalika liyuthibahumullahu ala a'malihim. Orang-orang yang tadi disebutkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, oleh transaksi, oleh jual beli mereka. Orang-orang yang menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, yang takut kepada hari kiamat, mereka melakukan hal itu liyuthibahumullah, agar Allah memberikan pahala kepada mereka, ala a'malihim ahsana ma'amilu, agar mendapatkan pahala dari Allah atas amal perbuatan mereka itu dengan pahala yang sebaik-baiknya dari sisi Allah. Wa yazidahum min fadlihi jazaan 'alaiha, dan agar mereka diberi tambahan oleh Allah dari anugerah, dari karunia-Nya sebagai balasan terhadap mereka. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ala qadri a'malihim, dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. tanpa takaran. Ya, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka yang dikehendaki oleh Allah. Mereka yang dikehendaki oleh Allah, ada orang-orang yang kemudian diberi oleh Allah rizki tanpa perhitungan, min ghairi hisab, falyu'tihim adha'afa ma'amil. Sebaliknya, mereka diberikan pahala berlipat-lipat, mereka diberi rizki, diberi balasan berlipat-lipat atas apa yang mereka kerjakan. Ya, sedikit yang dia kerjakan tapi mendapatkan balasan, mendapatkan rizki, mendapat anugerah yang berlipat-lipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenyamanan, ketenangan, balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, orang-orang yang beriman. Yang mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kondisi manusia yang sebaliknya, yang tidak seperti mereka, disebutkan pada ayat berikutnya. Walladzina kafaru a'maluhum kasaradin biki'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Inilah bahasa Al-Qur'an, redaksi Al-Qur'an selalu ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman dan balasannya, akan ada pembicaraan, pembahasan tentang orang-orang kafir berikut balasannya. Seperti ayat yang kita baca pada sholat tadi, ya, yang pertama tentang orang-orang kafir dan bagaimana balasan mereka. Kemudian pada rakaat kedua kita membaca tentang apa yang Allah peruntukkan buat orang-orang yang beriman. Nah, ini pada waktu kita sholat tadi yang kita baca adalah yang pertama, inna jahannam kanat mirsada, berbicara tentang neraka jahannam dan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Kemudian setelah itu baru Allah berbicara tentang inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka memiliki keberuntungan, mendapatkan keberuntungan, kesuksesan besar. Terlalu berbicara tentang surga. Pada ayat yang kita bahas ini, yang pertama dibicarakan adalah tentang orang-orang yang beriman, ya. Lalu yang berikutnya tentang orang-orang yang kafir. Bagaimana tentang orang-orang kafir? Walladzina kafaru a'maluhum kasaradin biki'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Walladzina kafaru billahi a'maluhum allati amiluha la thawaba laha mithlus sarab. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, amal perbuatan mereka, sedekah mereka, kebaikan mereka, ya, allati amiluha, yang mereka kerjakan, la thawaba laha, tidak ada balasannya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mithlus sarab, seperti fatamur gana. Kelihatannya ada, tetapi faktanya, kenyataannya tidak ada. Itu fata morgana. Lalu disebutkan bimun khafidin minal ardi yarahu ajhan fa yadhunnuhuma fa yasiru ilaihi hatta idza ja'ahu wa waqafa alaihi lam yajid ma'an. Ya, jadi amal orang-orang kafir, kebaikan yang mereka lakukan, sedekah yang mereka berikan, dan berbagai amal saleh, ya, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan di dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dimisalkan, dianalogkan dengan fata morgana yang berada di dataran yang rendah dari jalan. Kalau kita jalan, ya, terutama di jalan raya dan pada waktu terik matahari sangat panas, maka kita melihat ada di ujung jalan sana seperti ada air, ya, seperti ada air. Ya rahu aksan, yang dilihat oleh orang yang sangat kehausan, apa yang ada di ujung jalan itu, ya hunnuhuma, dia menganggapnya sebagai air, ya. Fayasiru ilaih, lalu dia mendatangi ujung jalan yang kelihatan di sana ada air bagi orang yang kehausan. Ya dhunnuhuma, dia anggap itu adalah air, dia kira itu adalah air. Maka setelah dia sampai di tempat yang dia kira ada air itu, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada air ternyata di sana. Ya. Kewagaza al-kafir, demikian juga orang kafir. Ya dhunnu anna a'malahu tanfa'u, mereka mengira amal perbuatan mereka, kebaikan mereka, sedekah mereka, dan segala macam yang mereka korbankan. Ada enggak Pak orang kafir yang baik? Ada enggak? Yang suka bersedekah? Oh banyak. Ya, banyak sekali. Bill Gates itu berapa nyumbang Indonesia? Hah? Bill Gates itu nyumbang untuk kesehatan, dana buat kesehatan di Indonesia, ya, itu sebesar 452 miliar. Lalu para konglomerat yang lainnya ada sekitar 8 orang dari Indonesia menggenapinya menjadi 905 miliar. Bill Gates orang Islam, orang kafir? Amal kita kira-kira ada Pak sampai 452 miliar. Ini baru untuk di Indonesia, belum yang lain-lainnya, baru untuk masalah kesehatan, belum yang lain. Ah. Coba Pak ya. Ini amalnya luar biasa. Nah, orang kafir menyangka amal seperti ini akan bermanfaat untuknya. Ya dhunnu anna a'maluhu anna a'malahu tanfa'u. Dia mengira bahwa sedekahnya, amalnya, kebaikannya, pengorbanannya. Banyak orang-orang kafir, orang-orang yang dengan misinya ingin memurtadkan umat Islam, mereka siap dengan mengorbankan segala hartanya, waktunya, semuanya, sampai berada di daerah-daerah yang tidak ada listriknya, di pedalaman, di daerah Afrika yang harus bergulat ya dengan berbagai macam dari segala kesulitan, termasuk dengan binatang buas. Jadi setiap saat bisa bersambung nyawa, atau dia harus siap dengan kematian setiap saat karena sewaktu-waktu ada binatang buas, ada harimau, ada yang lainnya, ada ular. Tapi mereka terobos semuanya itu untuk pengorbanan yang mereka kira itu sebagai kebaikan. Tetapi kata Allah, ya dhunnu haula a'maluhu tanfa'u, mereka mengira amal-amal mereka bermanfaat. Hatta idza mata, sehingga ketika nanti mati, wa bu'itha lam yajid thawaba, kemudian dibangkitkan, dia tidak mendapatkan balasan yang mana yang saya kira dulu bermanfaat. Lam yajid thawaba, dia tidak mendapatkan balasannya, pahalanya dari sisi Allah. Wa wajada rabbahu amamahu fawaffahu hisaba amalihi. Kamilah. Wallahu sari'ul hisab. Dan dia mendapati Rabb-nya di hadapannya, dan amalnya seluruhnya diberikan balasan ya secara sempurna. Pada saat di dunia, iya, dia mendapatkan penghormatan, dimuliakan, dipuji. Ini sudah selesai. Orang kafir itu semua balasannya ya ditumpahkan, diselesaikan di dunia. Ya, dihormati, dipuji dan segala macam yang sifatnya dunia, penghargaan, medali, macam-macam ya di dunia. Tapi ketika di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Yang pertama dianalogkan, dimisalkan amalnya orang kafir dengan fata morgana. Jelas tidak ada nilainya, jelas tidak ada apa-apanya, tidak berharga sama sekali, tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat, Qul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuksinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ya, pada surat Al-Kahfi ayat 103-105. Katakanlah, hal nunabbiukum bil akhsarin a'mal, apakah kami akan kabarkan, maukah kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi dengan amal kebajikan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka yang tersesat, ya, usaha mereka di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa dirinya telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Waliqa'in, dan mengingkari untuk perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahabitat a'maluhum falanukimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami hapuskan seluruh amal perbuatannya sehingga kami tidak menegakkan untuk mereka timbangan pada hari kiamat. Timbangan amal kebaikan tidak ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Orang kafir menganggap dengan perbuatan mereka, ya, ada enggak orang kafir, Pak, yang begitu sangat peduli dengan lingkungan? Ada, Pak, nanam pohon, kemudian peduli dengan hewan, memelihara hewan, ada penyu, ada burung, ada macam-macam, ya, mereka luar biasa. Ada juga yang menyumbang, memperhatikan mereka yang kena busung lapar di Afrika, di beberapa negara yang memang dalam kondisi miskin, ya, banyak sekali. Mereka menganggap telah berbuat sebaik-baiknya. Meskipun mereka seperti itu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka ini disebut sebagai orang-orang mufsiduna fil ardh, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, jawaban mereka, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, yang berbuat baik, yang memperbaiki. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun, ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya melakukan pengerusakan tapi mereka tidak menyadari diri. Ya, al-ifsad yang dimaksud dengan pengerusakan di muka bumi itu apa? Mengapa mereka yang melakukan seperti yang sering kita dengar, penghijauan bumi, ya, kemudian memberikan perhatian dalam masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya tetangganya tapi dunia, ya, orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu termasuk, ya, mereka yang melakukan kebaikan secara umum dan mereka orang kafir, mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Karena apa? Karena hakikat dari pengrusakan yang terbesar, inti daripada sebab kerusakan di muka bumi ini adalah apa? Al-kufru wal ma'asi, kekafiran dan kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa. Inilah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di langit dan di bumi, daratan dan di lautan, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ketika orang itu kafir, maka mungkin dia melakukan perbaikan di satu sisi, tapi dia malah merusak di sisi yang lain. Orang yang melakukan perbaikan hakiki adalah orang yang muslim, karena pada saat dia melakukan perbaikan, dia tidak melakukan pengerusakan di sisi yang lain. Tapi orang kafir tidak. Contoh, dia ahli untuk bersedekah, orang kafir, tapi di sisi lain dia melakukan kegiatan riba, rentenir, maka dia melakukan kebaikan, di sisi lain melakukan pengerusakan. Yang menyebabkan ekonomi dunia ini sedemikian rusak, ya, terjadi krisis dan sebagainya, utamanya adalah karena riba. Di antaranya adalah karena riba. Riba ini yang akhirnya melahirkan berbagai macam problem ekonomi pada tingkat regional, lokal, regional, nasional, sampai global. Gara-gara apa? Riba dan yang lainnya, karena tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Setelah Allah memberikan permisalan analog untuk orang-orang kafir dengan amal kebaikannya seperti fata morgana, Allah memberikan analog yang lain untuk amal perbuatan orang-orang kafir. Disebutkan di sini, au ka zulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur. Ayat yang ke-40, ya, au a'maluhum mithlu zulumatin fi bahrin 'amiq, atau amalnya orang-orang kafir itu seperti kegelapan yang ada di dalam lautan yang dalam. Kegelapan yang ada di dalam lautan yang dalam. Ya'luhu mauj. Kegelapan ini, laut itu sudah gelap di dasarnya yang paling dalam. Ya, ini permisalan amalnya orang kafir seperti yang sesuatu yang ada di dalam dasar laut yang paling dalam, ya, yang penuh dengan kegelapan, pasti gelap, ya. Kemudian ya'luhu mauj, di atasnya ada gelombang laut. Apalagi min fawqi dzalikal mauju maujun akhar, di atas gelombang itu ada gelombang yang lain. Min fawqihi sahabun yasturu ma yahtaji bihi minan nujum. Kemudian lautan yang sangat dalam yang sudah gelap itu, di atasnya ada gelombang yang begitu sangat besar, ada gelombang lagi di atasnya. Di atasnya lagi ada awan yang menutupi langit. Awan yang sangat gelap yang menutupi langit sehingga tidak bisa ditembus oleh cahaya bintang. Dan ini terjadi pada malam hari. Dhulumatun mutaraqimun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Idza akhraja man waqa'a fi hadhihi dhulumat yadahu lam yakad yaraha aw yubsiruha. Orang yang berada di dalam kegelapan seperti ini, yang ada di dalam lautan yang dalam tadi, kemudian dia mengeluarkan tangannya, kira-kira bisa kelihatan? Tidak akan bisa melihat tangannya sendiri. Min syiddatil ghulbah, karena sangat besarnya, sangat gelapnya kegelapan yang meliputi dirinya. Wahakadal kafir, seperti itulah orang kafir. Faqad tarakamat alaihi zulumatul jahl, sungguh berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk kegelapan atas dirinya. Pertama kebodohan, wasyak wal hayrah, kemudian keraguan, ya, keraguan, kebimbangan, waqtaba'u ala qalbihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat yang memang keras, yang memang gelap di dalam hatinya, dikunci mati hatinya. Wa man lam yarzuqillahu hudan min ad-dhalal, barang siapa yang tidak Allah kasih rizki berupa hidayah dari kesesatan, wa ilman bi kitabihi, dan ilmu tentang kitabnya, fama lahu hudan yahtadi bihi, maka dia tidak mendapatkan petunjuk untuk dia mendapatkan bimbingan dengannya. Wala kitabun yastaniru bihi, juga tidak bisa untuk memiliki kitab yang dengan kitab itu dia mencari penerangan. Orang-orang kafir dimisalkan oleh Allah berada di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ini permisalan yang Allah berikan. Selain permisalan yang pertama, amal mereka pertama seperti Fata Morgana, Fata Morgana, atau amal mereka seperti orang yang ada di dalam kegelapan, yang ada di dalam dasar laut yang sangat dalam, yang atasnya terdapat gelombang, yang gelombang itu atasnya lagi ada gelombang, yang di atasnya ada awan, awan ini menutupi cahaya bintang, dan berada di dalam kegelapan malam. Seperti itulah amalnya orang kafir, tidak kelihatan, tidak bisa untuk dicari, tidak kelihatan sama sekali karena berada di dalam kegelapan. Wallahu a'lam. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa sia-sianya amal orang-orang kafir. Sehingga jangan pernah ada, saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan, jangan-jangan yang bikin lampu ini siapa? Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ada yang mengatakan begini, jangan-jangan Thomas Alva Edison ini surganya lebih tinggi dari surga kita. Benar enggak, Pak? Karena apa? Karena dia ini memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia, miliaran semuanya aslinya gelap. Terus karena penemuan dia dengan izin Allah, semua bisa mendapatkan terangnya lampu, bisa mendapatkan penerangan khususnya pada malam hari. Benar enggak, Pak, dengan pernyataan seperti itu? Salah. Karena amalnya orang kafir sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Thomas Alva Edison itu seorang muslim, maka masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Pahalanya luar biasa karena memberikan manfaat untuk umat manusia. Jadi jangan terkecoh dengan amalan yang banyak dari orang-orang kafir, tidak ada nilai. Ya, dan seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, seperti Fata Morgana atau seperti orang yang ada di dalam dasar lautan yang sangat gelap gulita, tidak ada nilainya. Bahkan di dalam ayat yang lain, hatta yalijal yadkhulunal jannah, hatta yalijal jamalu fi sambil khiyam. Allah SWT memberikan analog, memberikan permisalan, saking mustahilnya orang kafir masuk surga, hatta la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamal fi sambil khiyam, mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Ini bahasa Al-Qur'an. Bisa enggak unta, Pak? Meskipun anak unta masuk lubang jarum, bisa enggak, Pak? Nah, bisa enggak kira-kira? Enggak mungkin, itu mustahil. Ini Allah SWT memberikan permisalan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ada istilah pluralisme, ya. semua agama sama, semuanya nanti masuk surga. Tidak, itu semuanya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Ayat 41. Alam ta'lam ayyuhar rasul anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wa yusabbihu lahu ma fil ardi min makhluqati. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kepada Allah seluruh makhluk bertasbih yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa tusabbihu lahu at-tuyur qad saffat ajnihatuha fil hawa. Demikian juga dengan burung-burung yang terbang di langit. Mereka itu bertasbih kepada Allah. Kullum min tilkal makhluqat 'alimallahu 'allamallahu salatan man yusalli minha kal insan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka dari makhluk-makhluk Allah ini bagaimana mereka bertasbih, bagaimana mereka bersujud, bagaimana mereka salat, ya, sebagaimana manusia, ya. Wa tusabbihu man yusabbihu minha kattayr wallahu alimun bima yaf'alun la yakhfa 'alaihi min af'alihim syai'. Jadi makhluk-makhluk semuanya bertasbih kepada Allah. Wa tusabbihu man yusabbihu wa kattayr, ya. Jadi semua makhluk bertasbih termasuk di dalamnya burung, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah SWT dari perbuatan segenap makhluknya. Ayat yang terakhir, walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi al-masir. Alam ta'lam walillahi wahdahu mulkus samawati wa mulkul ardh wa ilaihi wahdahu rujuk yaumal qiyamah lil hisabi wal jaza. Dan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya semata, kepada Allah semata kembalinya seluruh makhluk pada hari kiamat untuk mendapatkan hisab, untuk mendapatkan perhitungan amal perbuatan mereka, wal jaza, dan untuk mendapatkan balasan. Allah alam, ini dari tafsir yang kita pelajari dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir itu hidupnya adalah untuk dunia. Ya, hidupnya adalah untuk dunia. Orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang beriman meskipun mereka itu berdagang, berbisnis, berusaha, urusan-urusan duniawi, mereka tetap tidak lupa, tidak lalai dengan urusan akhirat. Mereka selalu mengingat Allah. Maka orang yang beriman itu cirinya, dan ini yang berat, ya, ini yang berat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini ciri orang yang beriman, yaitu senantiasa mengingat Allah pada waktu dia berdiri, ya, wa qu'udan, dan pada waktu duduk, wa 'ala, gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian juga ketika berbaring. Ada enggak kondisi yang lain? Duduk, berdiri, berbaring, ada yang lain? Enggak ada. Jadi pada setiap keadaan orang mukmin itu selalu ingat Allah. Ya. Demikian juga disebutkan di sini yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang mereka tidak dilalaikan karena urusan dunia mereka. Ini mafhum mukhalafahnya, orang Islam itu harus juga memiliki kesibukan mereka juga tetap memikirkan urusan dunianya. Di dalam hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if wa likullin khair. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing ada kebaikannya. Ya. Maka ayat ini secara implisit memberikan dorongan kepada setiap kita untuk tetap memiliki kesibukan, memiliki usaha, memiliki bisnis, ya, yang dalam itu kita tetap tidak lalai terhadap urusan akhirat. Bahkan apa yang kita dapatkan dalam urusan dunia semakin meneguhkan, ya, perbekalan kita untuk menuju kampung akhirat. Ya, semakin banyak bekalnya, modalnya. Ya, tidak boleh malas. Ini secara implisit pesan dari ayat ini. Disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Meskipun dagang, meskipun bisnis, usaha, dia tetap ingat Allah, tidak melupakan, tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir itu hartanya banyak, rata-rata apa? Ya. Iya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah memberikan kepada kita hiburan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Janganlah engkau merasa takjub, merasa heran dengan harta dan anak-anaknya orang-orang kafir itu, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka ini di dalam kehidupan dunia ini, dan nyawa mereka melayang dalam kondisi sebagai orang-orang kafir. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan yang dimaksud ingin menyiksa orang kafir dengan harta dan anak-anak mereka di sini bukan di dunia, tetapi menyiksanya nanti liyu'adzibahum biha fil akhirah, siksaannya nanti di akhirat. Tetapi disebutkan di dalam riwayat Ibnu Zaid, disebutkan juga dalam tafsir At-Tabari, mereka ini maksud ayat ini tetap adalah orang-orang kafir disiksa oleh Allah di muka bumi ini dengan harta dan anak-anaknya. Dengan apa? Bil masaibi fiha, dengan musibah-musibah yang menimpa mereka di dunia ini. Nah, kenapa? Karena apa yang menimpa mereka dari siksaan-siksaan itu merupakan azab. Dari musibah-musibah itu merupakan azab. Kalau musibah yang menimpa orang yang beriman, apakah itu azab? Apakah itu akan menjadikan mereka tidak mendapatkan balasan? Oh, tidak. Sebaliknya, musibah yang menimpa orang-orang mukmin itu ajab, mereka akan dapat pahala. Nah, ini penafsiran dari Ibnu Zaid seperti yang dikutip di dalam tafsir At-Tabari, bahwa orang kafir itu tetap oleh Allah, meskipun mereka punya harta yang banyak, anak-anak yang hebat, ya, tapi mereka ini tetap disiksa oleh Allah dengan harta dan anak-anaknya itu. Bil masaibi fiha, dengan musibah-musibah yang ada di dunia ini merupakan azab buat mereka. Musibah sakit, musibah pertengkaran, perceraian, anaknya yang durhaka, narkoba dan seterusnya, ini adalah azab. Adapun musibah yang menimpa orang-orang mukmin, maka ini akan menghapus dosa mereka, mereka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duri yang mengenai, ya, telapak kaki kita itu juga akan menghapuskan dosa. Pernah dengar Pak ya kisah, ada orang kaya raya yang kemudian merasa tersiksa karena harus meeting pada waktu yang tertentu, kemudian dia harus mengontrol karyawannya yang mungkin puluhan ribu, ya, diperbudak oleh sedemikian banyak kegiatan, akhirnya dia merasa tersiksa dengan kekayaannya itu. Nah, ini orang yang tidak beriman. Wallahu a'lam. Ini dulu ya, kita ada yang perlu. Kalau tidak ada ini tambahan ya. Dan sudah dimulai orang-orang kafir, orang-orang mukmin. pada saat zaman di mana terjadi kemajuan umat Islam, kemudian dari segi arsitektur, dari segi termasuk kendaraan dan sebagainya, ini yang memulai adalah orang Islam yang melahirkan mereka. Zaman kemudian umat Islam ini ya terjadi itu akan kemudian juga berlaku. Insya Allah sudah lagi umat Islam akan memimpin peradaban lagi. Nah, ini memang sunnatullah. Wajibkan hanya mengkawinha bayangkan. Demikianlah kami tergelirkan dan hari itu di antara manusia. Kadang dalam peperangan juga demikian. Kadang umat Islam kalah waktu zaman Rasulullah Islam, zaman perang Badarnya menang, waktu Uhud kalah. Tapi yang mayoritasnya umat Islam yang menang. Jadi jangan dikelirukan sejarahnya yang memberikan contoh dan mengajarkan peradaban ini sebetulnya adalah umat Islam. Bahkan zaman dulu, ya, zaman dulu mereka bangga dengan nama-nama Islam. Ya, mereka bangga dengan nama-nama Islam, dengan istilah-istilah Islam seperti bangganya kita saat ini dengan istilah-istilah dari barat. Ya. Zaman dulu, ya, 10 abad yang lalu, maka orang-orang kafir itu ketika punya nama dan juga memiliki tahu istilah-istilah dalam bahasa Arab, mereka bangga. Sebagaimana saudara kita mengerti istilah-istilah bahasa Inggris tadi, baik dalam istilah ilmu teknologi, kedokteran dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengerti sejarah umat Islam itu yang sangat berjasa kepada orang-orang kafir. Nah, yang tadi mana siapa yang paling memuji orang Islam atau orang kafir yang dalam berita? Justru yang paling memuji di antara dua kali ini adalah orang kafir. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat ditaklukkannya Eropa oleh Muhammad Abdurrahman Al-Jabi, ya, ditaklukkan, maka semua dibolehkan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan. Tapi begitu kerajaan Islam yang ada di Cordoba pusatnya dari yang menguasai Eropa ini lalu diruntuhkan atau runtuh pada waktu itu, apa yang terjadi? Setiap yang masih tersisa dari umat Islam yang ada di Eropa hanya ada dua pilihan. Mau masuk Nasrani, kembali mutlak, atau sebelah. Cuma ada dua itu. Nah ini bisa dibaca dalam buka. Oleh karena itu, kemudian tidak tersisa satu pun orang yang ada di Eropa waktu itu setelah kerajaan Islam dan tidak ada yang menuju. Tapi kejar-kejar. Lalu kemudian setelah zaman berakhirnya kolonialisme, ya, maka mereka memberikan kebebasan itu dengan istilah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini hanya dikenal baru sekitar 2 abad terakhir ini. Bahkan mungkin seabad, pada abad 19 mereka masih menjajah istilah hak mereka yang dipilih, tapi yang paling melanggar hak adalah mereka. Hak asasi. Ya. Nah, itu di negara Eropa, negara Eropa, negara Barat, seperti itu kenyataan. Ya. Nah, bahkan di negeri kita sendiri yang paling jelas di beberapa wilayah yang kita minoritas, kita tidak bisa dengan tenang itu ada seperti Sulawesi Barat dan lain. Nah, jadi kenyataan, jadi umat Islam itu di mana-mana tidak anarkis, tapi duduk anarkis. Kenyataannya kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Kita tutup dan kita untuk nama menunjukkannya dengan kapal majlis dan Allah Masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.